كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، pada malam hari ini kita lanjutkan dari pembahasan kita pada kitab Adabul Usyrah wa Dzikru Shuhbati wal Ukhuwah karya dari Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullahu taala. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan sedikit dari bab usyratu ahli al-aswaqi wa tujjar, adab tatkala seorang muslim bergaul dengan para pedagang dan para pembeli. Yang mana di dalam bab ini al-muallif rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita apa yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim dalam bab adab dan akhlak tatkala dia berprofesi sebagai penjual, sehingga ada adab antara dirinya dengan sesama penjual yang lain. Demikian pula ada adab antara dirinya dengan para pembeli. Masing-masing ada adab dan akhlaknya. Di dalam bab yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya wajib bagi seorang muslim meyakini rezeki tersebut berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keyakinan ini datangnya seorang pembeli yang menghampiri barang dagangannya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya. Berapa banyak para pembeli yang melihat barang dagangannya, dan dari sekian pembeli tersebut berapa yang membelinya, itu seluruhnya berdasarkan rezeki dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya rizqu may yasha, Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sehingga diingatkan oleh mu'alif di sini, fa in jaa ahadun yashtari minka syai'an fallahu sa'iquhu ilaika lirizqik. Apabila datang salah seorang yang berkeinginan untuk membeli darimu satu barang yang kau jual, maka yang menggiringnya sehingga dia menghampirimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk kemudian memberikan rezeki kepada dirimu. Sehingga bila mana datangnya seorang pembeli adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang penjual, maka tentu seorang penjual harus menerapkan kepada orang tersebut akhlak-akhlak dan adab-adab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mendatangkannya. Allah yang mengaturnya. Sehingga tidak dibenarkan seorang melakukan perbuatan kadzib, kedustaan, demikian pula khianat ataukah melakukan perbuatan-perbuatan dalam hal jual belinya yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pada diri seorang muslim dengan rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Sehingga ini yang diprioritaskan dicari oleh seorang muslim. Kemudian kita bacakan kalimat yang berikutnya. Halaman yang ke-46. Wa ahmadillaha ala rizqik, ala rubhik. Hendaklah engkau ini memuji Allah Subhanahu wa taala atas keuntungan yang engkau dapatkan. Sehingga tatkala seorang mendapatkan keuntungan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mu'alif di sini mengingatkan adab yang berikutnya, wafrah bi ribhi akhika ka farhika bi ribhik. Dan engkau juga bergembira dengan keuntungan yang engkau lihat didapatkan oleh saudaramu tatkala dirinya berjual juga bersamamu, mungkin berjejeran, ataukah mungkin sifatnya menitip pada satu tempat yang sama-sama untungnya, ataukah terkadang dia lebih untung dibandingkan dirinya. Maka yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim adalah bergembira melihat keuntungan saudaranya sebagaimana dia bergembira tatkala keuntungan itu dimilikinya. Wa farah bi ribhi akhika ka farhika bi ribhik. Ini diantara adab yang diajarkan di dalam al-Islam. Sehingga jangan kemudian seorang mendengki kepada saudaranya, akhirnya dengan dasar saling mendengki tersebut dia memusuhi saudaranya disebabkan karena hanya semata-mata melihat bahwasanya saudaranya ini lebih menguntungkan, lebih beruntung dibandingkan dirinya. Ini jangan sampai demikian. Justru sebaliknya, seorang merasa senang melihat dagangan saudaranya itu laku. Seorang muslim merasa bergembira melihat ternyata saudaranya itu mendapatkan keberuntungan. Kalau toh semisal dirinya tidak mendapatkan keberuntungan, maka tidaklah kemudian menyebabkan akhirnya dia miri kepada saudaranya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga di dalam kalimat ini mu'allif rahimahullahu ta'ala mengajarkan kepada kita adab yang hendaklah dimiliki oleh seorang muslim sebagai profesi sebagai seorang penjual dengan seorang muslim yang berprofesi sebagaimana dirinya. Sama-sama menjualkan satu barang atau sama-sama menitipkan satu barang. Tatkala dilihat saudaranya lebih beruntung, maka dia bergembira. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajidul abdu halawatal iman hatta yuhibba li akhika ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah seorang hamba akan bisa mendapatkan manisnya iman. Seorang hamba tidak akan bisa mendapatkan manisnya iman hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ternyata hadis ini tidak hanya di dalam pembahasan seputar muamalah, interaksi yang sifatnya berhubungan antara keseharian seorang muslim dengan seorang muslim yang lain. Ternyata masuk pula di dalam keumuman hadis ini dalam bab hubungan antara seorang penjual dengan sesamanya. Sama-sama satu profesi. Tidak kemudian menyebabkan akhirnya saling miri, saling iri hati antara sebahagian dengan sebagian yang lain. Ini masyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan sifat iri yang seperti ini nantinya akan menumbuhkan sifat hasad. Dan yang nantinya apabila sifat hasad ini dibiarkan akan melahirkan sifat al-baghdha wa taqatu' wa tadabur. Sifat saling membenci. Sifat memutus hubungan. Tidak mau menyapa. Tidak mau berbicara. Dan sifat saling membelakangi. Tidak mau berpapasan dengannya. Ujung-ujungnya adalah karena permasalahan hasad ini. Sehingga hasad merupakan sifat yang berbahaya. Akan menyebabkan seorang mencelakakan saudaranya disebabkan karena rasa hasad tersebut. Sehingga di dalam hadisnya Nabi alaihi salatu wasalam menggandengkan sifat hasad dengan sifat tadabur. La tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruh. Janganlah kalian saling menghasad. Janganlah kalian saling tabaghadu, membenci antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi antara sebagian dengan sebagian yang lain. Tidak mau tegur sapa, tidak mau berbicara. Karena ketika perkara ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan bahwasanya hendaklah kita sebagai seorang muslim memiliki karakter sifat yang memiliki rasa persaudaraan yang tinggi kepada sesamanya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Di dalam hadis ini makna la yajidul abdu halawatul iman menunjukkan bahwasanya kecintaan seorang muslim kepada saudaranya sebagaimana kecintaan dirinya kepada dirinya adalah termasuk dari tanda sempurnanya iman. Karena makna la yu'minu ahadukum artinya adalah la yu'minu imanal kamil. Tidak memiliki keimanan dengan keimanan yang sempurna. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya dengan seorang muslim menjaga persaudaraan dengan saudaranya sangat berhubungan dan berkait eratan dengan tinggi dan tidaknya keimanan yang dimilikinya. Seorang yang memiliki keimanan yang tinggi, yang sempurna, dia adalah sebagai seorang yang benar-benar menjaga ukhuwah imaniyah antara dirinya dengan saudaranya. Karena itulah di dalam beberapa hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam mengaitkan antara al-iman dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan ukhuwah. Di antaranya di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, la yajidul abdu halawatul iman, sampai dengan akhirnya. Demikian pula di dalam hadis yang lainnya, salatun man kunna fihi wajada bihina halawatul iman. Di antaranya adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah seseorang mencintai saudaranya yang melandasi kecintaan dirinya kepada orang tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan iman. Demikian pula di dalam hadis yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Janganlah kalian tidaklah kalian akan masuk ke dalam al-jannah sampai kalian beriman. Dan tidaklah kalian menjadi seorang yang beriman sampai kalian saling cinta mencinta antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya semua sebab dari sebab-sebab yang dengannya ditempuh dilakukan oleh seorang muslim demi tercipta eratnya persaudaraan antara dirinya dengan saudaranya, itu sangat-sangat berhubungan dengan iman, bahkan sebagai sebab dari sebab-sebab tingginya keimanan yang dimilikinya. Kemudian disebutkan adab yang berikutnya oleh mu'allif di sini, wa idza amsaktal mizana fadhkur mizanal qiyamah. Apabila engkau memegang satu timbangan, maka yang engkau ingat adalah timbangan pada yaumul qiyamah. Tatkala engkau menakar, engkau menimbang, maka ingat timbangan pada yaumul qiyamah. Sehingga dengannya akhirnya seorang benar-benar berlaku seadil-adilnya. Tidak mengurangi takaran. Menimbang sebagaimana yang diminta oleh sang pembeli tersebut. Wa ma 'alaika minal haqq, demikian pula ingatlah apa yang menjadi hakmu untuk kau penuhi, untuk kau layani para pembeli tersebut. Wahdari tatwif, dan hati-hatilah engkau dari perbuatan at-tatwif. At-tatwif itu adalah perbuatan mengurangi takaran atau ketimbangan. Yang seharusnya 1 kilo ternyata dikurangi kurang sekian ons. Yang seharusnya pas tepat 1 liter ternyata dikurangi sekian mili. Ini termasuk dari at-tatwif. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi mereka para al-mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu mereka orang-orang yang apabila meminta, apabila mereka sebagai pembeli dan meminta untuk kemudian ditakar atau ditimbang, maka mereka meminta agar dipenuhi haknya. Namun giliran mereka berprofesi sebagai penjual, mereka menakar, mereka menimbang, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, mereka menguranginya, mengurangi takarannya. Ini tatwif. Dan perbuatan tatwif ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam al-Islam. Sebabnya kenapa? Karena akan bisa menodai ukhuwah di antara sesama muslim. Sehingga perbuatan-perbuatan, kalaulah semisal yang tadi kita sebutkan di awal pembahasan, semua sebab dari sebab-sebab yang dengannya seseorang bisa mempererat dan menjaga ukhuwah dirinya dengan saudaranya, itu seluruhnya dianjurkan di dalam al-Islam. Sampai dalam bab al-ibtisam, sekedar bertemu kemudian senyum, ini terhitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Senyumnya dirimu pada wajah saudaramu tatkala engkau berpapasan dengan dirinya di sisimu tergolong sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana semua sebab dari sebab-sebab yang dengannya akan bisa mempererat ukhuwah dinyatakan sebagai amalan soleh yang dengannya seorang muslim yujar, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keterbalikan dari hal tersebut, semua sebab dari sebab-sebab yang dengannya retaknya hubungan ukhuwah di antara sesama muslim adalah perbuatan yang diharamkan di dalam al-Islam, termasuk dari kejelekan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bihasbi mri'in minasyarri ayyah qira akhahul muslim. Cukuplah seseorang tergolong atau tercatat sebagai seorang yang melakukan kejelekan di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana dia mencela saudaranya sesama muslim. Sehingga tatkala seorang melayani pembeli dalam hal menakar atau menimbang, maka dianjurkan dan disyariatkan untuk kemudian menyempurnakannya. tidak mengurangi takarannya. Wanzur mu'siran an malin. Kemudian perhatikan para pembeli-pembeli yang memiliki kesulitan dari sisi harta. Ini ada adab yang dianjurkan di dalam al-Islam. Atau di sini disebutkan wa anzir mu'siran an malin. Dan berikanlah tangguh seseorang yang dalam keadaan kesulitan dalam perkara harta. Pemberian tangguh di sini maknanya adalah diberikan kelonggaran. Diberikan waktu tempo untuk kemudian dia bisa membayar pada waktu kapan dia mendapatkan kemudahan. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Adapun seseorang yang dalam keadaan kesulitan, maka hendaklah seorang muslim itu memberikan tangguh kepada dirinya sampai pada batas waktu yang dia mendapatkan kemudahan. Sehingga tidak bisa disamakan antara seseorang yang fakir dengan seorang yang kaya. Dari sisi pelayanannya ada perbedaan. Faqad ja'ala Allahu lahu amanan wa muhlatan atau wa mahlatan. Di dalam ayat ini Allah telah memberikan kepada seorang yang dalam keadaan kesulitan harta tersebut perasaan aman. Demikian pula ada batas waktu yang ditangguhkan. Tidak perlu untuk kemudian membayar dengan nilai yang kontan. Karena dia seorang yang mengalami kesulitan. Kalau lah semisal dia menjanjikan satu hari, namun ternyata dia pada hari tersebut sedang dalam keadaan kesulitan, dianjurkan untuk kemudian diberikan tangguh lagi. Karena batasan waktu tersebut tidak disebutkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian hari, sekian pekan atau sekian bulan. Tapi disebutkan dengan lafadz umum, fanadhiratun ila maisarah. Kapan dia mendapatkan kemudahan. Ini menunjukkan bahwasannya di dalam pembahasan jual beli seorang muslim ini benar-benar memperhatikan adab tersebut. Sehingga dia bisa bersikap dengan benar berdasarkan kriteria masing-masing dari pembelinya tersebut. Antara yang miskin dengan yang kaya dibedakan. Wa aqil. Kalau di sini bacanya wa aqil, na'am. Man istaqalaka. Liqaulihi alaihi salam, man aqala nadiman bai'atahu aqala Allahu 'asratahu yaumil qiyamah. Dan aqil, makna aqil itu artinya adalah seorang penjual membatalkan akad yang sudah terjadi antara dirinya dengan pembeli tersebut karena permintaan sang pembeli. Ini makna aqil, seorang membatalkan akadnya walaupun sudah sempurna akad tersebut. Seorang dianjurkan untuk melakukan aqil ini kepada seseorang yang memintanya. Ini termasuk dari adab al-Islam. Dan yang demikian bisa terjadi, ya kan? Yang demikian bisa terjadi. Seorang punya uang pas-pasan seharusnya untuk beli barang ini. Namun ternyata ketika melewati jualanmu dia tertarik. Dia tertarik. Akhirnya ada hasrat untuk kemudian membelinya. Namun setelah sampai di rumah muncul penyesalannya. Ya seharusnya tadi enggak beli. Setelah disadari ternyata barang itu kurang bermanfaat. Akhirnya dia datang kepadamu menyesali dan berkeinginan untuk kemudian mengembalikannya. Kalau lazimi salah seorang penjual dalam hal ini dia membatalkan akadnya kemudian menerima barang tersebut dan mengembalikan uang sang pembeli secara utuh atau secara sempurna, maka ini yang dimaksud dengan iqalah. Maka ini yang dimaksud dengan iqalah. Dan ini yang dimaksud di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, man aqala nadiman bai'atahu aqalahu Allahu 'asratahu yaumil qiyamah. Seorang penjual yang melakukan aqalah kepada seorang pembeli lantaran pembeli ini menyesali barang dagangannya yang telah dibelinya, maka balasannya aqala Allahu 'asratahu yaumil qiyamah. Allah akan mengaqalnya, mengakal kesalahan-kesalahan dirinya pada yaumul qiyamah, sehingga kesalahan-kesalahannya akan dibatalkan, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kesalahannya tersebut mendapatkan azab, namun karena sifat yang dilakukannya di alam dunia, Allah Subhanahu wa taala membatalkan untuk menyangsikan azab kepada dirinya. Sehingga ini makna dari iqalah. Dan perkara ini adalah perkara yang disyariatkan di dalam al-Islam, bahkan termasuk dari adab, dari adab-adab al-Islamiyah. Sehingga di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan agar seorang pembeli, agar seorang penjual tersebut melakukan iqalah pada kasus yang tadi kita sebutkan. Dan ini adalah perkara yang lebih afdol, lebih ahsan, dan termasuk dari perkara ihsan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan." Allah perintahkan untuk kalian berlaku adil dan melakukan perbuatan ihsan. Termasuk ihsannya seorang penjual kepada pembeli adalah menerima iqalah. Termasuk ihsannya seorang penjual kepada pembeli adalah menerima iqal. Dan iqalah ini apabila diterima hanya sekedar murni seorang penjual tersebut menerima barangnya tanpa ada ganti rugi. Itu makna iqalah yang dianjurkan di dalam al-Islam. Tidak kemudian nantinya akhirnya sang penjual tersebut mengatakan kepada dirinya, karena kamu sudah terlanjur membeli, maka saya berhak untuk mengambil sekian persen dari barangmu. Maka yang dikembalikan adalah tidak seluruh hartanya, tapi dia ambil sekian persennya, baru sisanya diberikan kepada sang pembeli tersebut. Ini bukan iqalah, bukan makna dari iqalah. Kemudian yang berikutnya, setelah tadi kita sebutkan makna iqalah, demikian pula hadisnya di dalam dari Nabi alaihi salatu wasalam. Rasul menyebutkan di dalam kalimat yang berikutnya, mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa arjih liman wazanta lahu, dan lebihkanlah seseorang yang engkau ini diminta untuk menakar atau menimbang untuknya. Yani engkau melebihkan takaran kepada setiap pembeli yang membeli barang daganganmu. Ini jauh lebih afdol, dilebihkan sedikit, tidak agak mendekati ataukah kira-kira pas, ini tidak, tapi dilebihkan. Fa inan nabiyya, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liwazan, pernah mengatakan kepada para penimbang-penimbang yang mereka adalah para penjual, wazana li sahibi haqqin, kepada para penimbang, arjih, kalian lebihkan, kata Nabi alaihi salatu wasalam, Wa idza wazanta li nafsika fanqis litayaqqana wajhal hil. Akan tetapi apabila engkau yang meminta untuk agar seseorang menimbang untuk dirimu, maka kurangi agar supaya nampak bahwasanya orang tersebut ini benar-benar ridha dengan pemberiannya. Sehingga seorang penjual dianjurkan untuk melebihkan timbangannya. Adapun tatkala dirinya berprofesi sebagai pembeli, diminta untuk kemudian menguranginya agar supaya nantinya para penjual tersebut terlihat bahwasanya mereka benar-benar ridha dengan apa namanya timbangan atau takarannya tersebut. Kalau biasanya kan kita kan tatkala meminta apa namanya seorang penjual rambutan atau yang semisalnya, berapa ini Pak, 1 kilo, sudah ditimbang pas, dinego lagi, tambah lagi Pak, ya, tambah lagi ya. Bisa nambah 3 lagi enggak Pak? Itu kan kalau kita demikian. Ternyata tidak demikian anjurannya di dalam Al-Islam. Bahkan kalau bisa dikurangi. Ini kurangi 1 aja Pak katanya. Agar supaya nantinya orang yang menimbang benar-benar ridha. Ya al-hil. Dia benar-benar ridha bahwasanya barang dagangannya tersebut memang dengan seharga segitu yang apa namanya ditawarkan oleh dirinya. Bukan karena tidak enak atau sungkan. Kemudian kata mu'alif yang berikutnya, wahdharil matlama al-yasarah. Hati-hati jangan engkau memberikan tangguhan atau penundaan pembayaran kepada seseorang yang mendapatkan kemudahan. Artinya seorang yang mampu untuk kemudian membeli secara kontan, jangan dikasih penangguhan untuk kemudian membayarnya dalam jangka waktu yang nantinya engkau tentukan. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salam, matlul ghaniyyi zulmun. Penangguhan kepada seorang yang kaya untuk ditangguhkan pembayarannya itu adalah kezaliman. Karena di dalam bab apa namanya yang berhubungan dengan hak saudaranya, terkhusus dalam urusan jual beli, yang dianjurkan adalah pembayaran secara kontan. Karena sang pembeli tersebut juga membutuhkan hartanya, membutuhkan uang atau laba dari barang dagangannya tersebut. Sehingga seorang memberikan tangguhan kepada seorang yang kaya adalah kezaliman, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya penangguhan tersebut diberikan kepada seorang yang mu'sir. Sehingga dibedakan. Ayat yang menjelaskan tentang penangguhan tersebut hanya khusus diperuntukkan kepada seorang yang mu'sir, yang dalam keadaan kesulitan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Adapun seorang yang berkecukupan dianjurkan untuk kemudian membayarnya secara kontan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.